tinggal pergi. Kekasihku tercinta, kemana geramadi kau kan ku cari. Ku nanti selalu, ku ingat janjimu. Janji kemana kan pergi, pergi bersama. Kini ku sendiri, esok kau tiada. Hidupku merana, putus asa. Selalu ku tunggu, walau asal pesan, asal kata puas hatiku. Puas hatiku.